Susah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memautnya. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya. Dibesarkan yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Kerana kawan tiada lagi, yang ada hanyalah di jalanan. Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memautnya. Alangkah susah mencari kawan, kebaikan kita disorotnya. Dibesarkan yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Salah yang sikit dibesarkan yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah.